Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini Selasa 3 Syaban 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 13 Februari 2024 Masehi, kembali kita bisa melanjutkan kajian ini, kajian untuk ikhwah yang ada di kota Bune secara khusus dan juga semua yang mendengar, para pendengar Radio Manhajul Anbiya secara umum. Yakni kita melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Ajwibatul Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah, yang merupakan jawaban-jawaban Ma'ali Syekh Ad-Doktur Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, yang mana beliau adalah anggota Hay'ah Kibaril Ulama sekaligus anggota Al-Lajnah Ad-Daimah Lil-Ifta' Wal-Buhuth Al-Ilmiyah di Kerajaan Arab Saudi, yaitu jawaban-jawaban beliau tentang pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj-manhaj baru yang keluar dari garis manhaj salafi atau al-manhaj salafi, ya, yang merupakan manhaj-manhaj yang jadidah, yang baru, yang mubtada, yang bid'ah. Nah, kajian kita sebelumnya telah sempat vakum beberapa waktu lamanya, yang biasanya diselenggarakan di setiap Ahad malam. Maka sekarang dipindah harinya menjadi Selasa. Nah, barakallahu fikum. Maka di kesempatan malam hari ini kita sampai pada pertanyaan ke-19. Beliau pertanyaannya, intasyara al-yawma bainasy syabab annahu yalzam al-muwazanah fin naqd. Fayaqulun idza intaqadta fulanan minan nas fi bid'atihi wa bayyanta akhta'ahu yalzamuka an tadhkura mahasinahu wa hadha min babil insaf wal muwazanah. Fahal hadzal manhaj fi an-naqdi sahihun? Wa hal yalzamuni dzikrul mahasin fi halati an-naqd? Telah tersebar pada hari-hari ini di antara para pemuda bahwa engkau harus, yaitu adanya keharusan al-muwazanah di dalam mengkritik. Ketika mengkritik harus menerapkan prinsip al-muwazanah. Mereka mengatakan apabila engkau mengkritik seseorang, fulan dari kalangan manusia dalam hal bid'ahnya, dan engkau menjelaskan kesalahan-kesalahan dia, maka engkau harus menyebutkan pula kebaikan-kebaikannya. Ya, engkau harus menyebutkan pula kebaikan-kebaikan dia. Dan ini adalah dalam mimbab al-insaf wal-muwazanah, dalam rangka menerapkan prinsip al-insaf wal-muwazanah, prinsip adil dan prinsip muwazanah, keseimbangan. Ya. Sehingga tidak hanya mengkritik menyebutkan kejelekannya saja, tapi harus juga engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Apakah manhaj dalam mengkritik yang seperti ini adalah benar? Apakah saya harus menyebutkan kebaikan-kebaikan seseorang ketika mengkritik? Ini pertanyaannya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yakni pertanyaan tentang prinsip al-muwazanah. Ya, prinsip al-muwazanah yang ini menjadi manhaj baru yang diterapkan oleh kelompok-kelompok yang menyelisihi al-manhaj as-salafi, kelompok-kelompok yang menyelisihi ad-da'wah as-salafiyah, termasuk dalam hal manhaj an-naqd, al-manhaj fin-naqd, manhaj di dalam mengkritik. Mereka mengharuskan adanya al-muwazanah, ketika mengkritik harus seimbang. Ya, enggak boleh hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan saja, tapi juga diimbangi dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, ini dalam rangka insaf, ya, adil, dan dalam rangka muwazanah, keseimbangan. Maka apakah ini sesuai dengan manhaj salafi? Apakah harus ketika mengkritik menyebutkan kebaikan-kebaikan pihak yang dikritik? Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau mengatakan jawabannya, hadhil mas'alah taqaddamal jawabu anha. Masalah ini sebenarnya telah lalu jawabannya, yakni karena memang sudah ada pertanyaan yang sama dalam beberapa pertanyaan yang lalu, yaitu pada pertanyaan nomor ke-10, hal yalzamuna dzikru mahasin man nuhadzir minhum. Pertanyaannya seperti itu, bisa dimurojaah kembali. Nah, pada rekaman-rekaman pelajaran yang telah lalu. Lakin idza kana al-muntaqad min ahli sunnati al-jamaah wa akhta'uhu fil umur allati la takhillu bil aqidah, fa na'am hadza tudzkar mizatuhu wa hasanatuhu wa tughmar zallatuhu fi nusratihi lis-sunnah. Namun jika yang dikritik adalah seorang dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, jika yang dikritik adalah seseorang dari kalangan ahli sunnah wal jamaah dan kesalahan-kesalahan dia adalah kesalahan-kesalahan dalam perkara yang tidak mencederai akidah, maka iya, dia ini masih disebutkan keistimewaan, keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikannya. Dan ketergelinciran dia tadi itu tenggelam di dalam kebaikan dia dalam membela as-sunnah. Ya. Ini. Sehingga apa? Kalau yang dikritik adalah ahlus sunnah, satu, dan kesalahan dia itu adalah kesalahan yang tidak sampai mencederai akidah, maka orang seperti ini, jika Anda mengkritiknya, maka sebutkan keistimewaan dan kebaikan-kebaikannya. Karena ketergelinciran dia tadi itu akan tenggelam di dalam lautan pembelaan dia terhadap as-sunnah. Amma idza kana al-muntaqad min ahli ad-dalal wa min ahli al-inhiraf wa min ahli al-mabadi' al-haddama aw al-mashbuha. Adapun kalau pihak yang dikritik atau orang yang dikritik itu ada termasuk ahlul dalal, ya, orang sesat dan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang memiliki ideologi yang menghancurkan atau ideologi-ideologi yang samar, yang enggak jelas, ya, fa hadza la yajuzu lana an nadhkura hasanatihi, maka orang seperti ini tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya. In kana lahu hasanat, jika benar dia memang memiliki kebaikan, maka enggak boleh kita sebutkan kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Li'annana idza dzakarnaha fa inna hadza yugharriru binnas. Karena kalau kita menyebutkan kebaikan-kebaikan dia dalam posisi kita mengkritiknya, maka ini akan menipu umat. Ya. Ini akan menipu dan membingungkan umat. Fa yuhsinuna dhann bi hadzal dhal au hadzal mubtadi' au hadzal khurafi au dzakal hisbi. Karena kalau mereka tahu bahwa dia punya kebaikan dan engkau sebutkan kebaikan-kebaikan itu, maka mereka, umat, akan berhusnudzon kepada orang sesat ini atau kepada mubtadi' ini atau kepada seorang yang ahli khurafat ini atau kepada si hizbi tersebut. Fayaqbaluna afkara hadzal dhal au hadzal mubtadi' au dzakal mutahazzib. Sehingga karena mereka taunya bahwa dia ini masih punya kebaikan, akhirnya dia masih menerima, mereka masih menerima pemikiran-pemikiran si orang sesat ini atau hadal mubtadi, si mubtadi ini atau hizbi tersebut. Nah, wallahu jalla wa ala radda 'alal kafara wal mujrimin wal munafiqin wa lam yadhkur syai'an min hasanatihim. Dan Allah jalla wa ala ketika Allah membantah orang-orang kafir, orang-orang mujrim yang jahat, orang-orang munafik, maka Allah tidak menyebut sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Padahal enggak diragukan mereka punya kebaikan. Ya, sampai Yahudi dan Nasara pun kalau ditanya apa ada kebaikannya, ada kebaikannya. Ya. Namun Allah Ta'ala tidak menyebutkan kebaikan mereka sedikit pun ketika Allah membantah mereka. Wa kadzalika a'immatus salaf yarudduna 'alal jahmiyah wal mu'tazilah wa 'ala ahli dhalal wa la yadhkuruna syai'an min hasanatihim. Demikian pula para a'immatus salaf, mereka membantah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, membantah pula orang-orang sesat. Maka para a'immatus salaf tersebut tidak menyebutkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Di anna hasanatihim marjuhatun bidbalal awil kufur awil ilhad awil nifaq. Karena kebaikan-kebaikan itu pun kalaupun ada itu akan kalah dengan kesesatan mereka, dengan kesesatan, kekufuran dan ilhad, penentangan serta kemunafikan orang yang dikritik itu. Ya, kalaupun benar ada kebaikannya, maka kebaikan itu akan kalah dengan kesesatannya, kekufurannya, ya, penentangannya dan sifat nifaknya, kemunafikannya. Fala yunasibu annaka taruddu ala dhal ala dhalin mubtadi'in munharifin wa tadhkur hasanatu. Sehingga enggak tepat ketika engkau membantah orang yang sesat, membantah seorang mubtadi' atau membantah seorang yang menyimpang, lalu engkau sebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa taqul huwa rajulun tayyib indahu hasanat wa indahu kadza lakinnahu ghalid, misalnya. Sehingga kau katakan orang ini baik, punya sekian kebaikan, dia begini dan begitu, namun dia telah salah, keliru, tergelincir misalnya. Maka ini enggak tepat. Ya. Naqulu laka sana'uka 'alaihi ashad min dalalihi. Maka kami katakan kepada kamu, pujianmu tadi itu kalau kamu menyebutkan dengan cara demikian, bahwasanya orang ini baik, punya kebaikan, punya hasanah, ya. Namun dia salah. Maka pujian kamu terhadapnya itu lebih besar nilainya dibandingkan kesesatannya. Ya, akhirnya bernilai demikian. Ya, akhirnya apa? Pujianmu kepada orang tersebut akan menjadi lebih besar dibandingkan kesesatan dia. Ya, li'anna an-nas yathiquna bi tsana'ika 'alaih. Karena orang begitu mendengar engkau memujimu, engkau memuji dia, maka orang akan lebih percaya kepada pujianmu terhadap orang itu. Ya. Fulan baik, fulan masya Allah, fulan memiliki kemuliaan. Dia salah begini-begini, tapi dia orang baik. Nah, gimana? Ya, maka orang akan lebih melihat kepada pujianmu. Lebih percaya pada pujianmu. Akhirnya pujianmu dengan konteks seperti itu menjadi lebih besar nilainya dibandingkan kesesatan dia. Fa idza rawajta li hadzal dalal al mubtadi' wa madahtahu faqad qarrarta bin nas. Maka dengan engkau berbuat dengan cara kamu seperti itu, engkau berarti mempromosikan, ya, kebaikan si mubtadi' itu, ya, dan engkau memujinya, ya. Maka dengan cara ini berarti engkau telah menipu umat, telah membingungkan umat. Wa hadza fathu babin dikabuli afkari al-mudallilin. Maka caramu seperti itu dan metode ini, metode muwazanah ini, akhirnya apa? Menjadi pintu pembuka untuk menerima pemikiran-pemikiran orang-orang yang sesat. Karena mau tidak mau pujianmu akhirnya menjadi apa? Promosi. atas kebaikan dia. Ya. Kamu ketika mengatakan fulan salah, tapi disertai dengan pujian, tak lagi menjadi kritik. Ya, tak lagi menjadi tahdzir. Tapi apa? Orang akan lebih memperhatikan pujianmu. Sehingga cara kamu tersebut menjadi apa? Promosi terhadap kebaikan-kebaikan mubtadi ini. Sehingga cara yang disebut dengan cara muwazana ini akhirnya menjadi pembuka pintu untuk menerima pemikiran-pemikiran orang-orang sesat tersebut. Wa amma idza kana al-mardud 'alaihi min ahli sunnati al-jama'ah fa innar radda yakunu bi adab wa yunabbi 'ala aghlatihi allati takunu fi masail al-fiqh wa masail al-istinbat wal-ijtihad. Adapun apabila yang dibantah itu adalah dari masih dari kalangan ahlus sunnah, dia belum keluar dari daerah salafiyah, dia masih seorang ahlus sunnah, seorang sunni salafi, maka bantahan terhadapnya dilakukan dengan penuh adab. Ya. Dan diberikan peringatan atas kekeliruan-kekeliruannya, ya, yang itu terjadi pada masail fikih misalnya, pembahasan-pembahasan fikih atau pembahasan istimbat dan ijtihad. Ya. Fanaqul fulan akhta fi kada wasawab kada. Nah, kita katakan bahwa si fulan salah dalam permasalahan ini. Yang benar adalah demikian. Biddalil ghafarallahu lahu. Dalilnya adalah demikian. Sebutkan. Nah, semoga Allah mengampuni dia. Wahada ijtihadu. Dan ini ijtihad beliau. Wahakada. Ya. Demikian dengan cara adab. Kama kanatir rudud bainal fuqaha minal madzahib al arba'ah wa ghairihim. Sebagaimana telah terjadi bantahan, ya, di antara para fuqaha dari kalangan ahlul madzhab yang empat dan yang lainnya, saling membantah ketika ada salah atau mereka tidak sependapat. Ya, bahwasanya madzhab Hanafi berpendapat boleh, maka madzhab Syafi'i menyatakan enggak boleh karena ada dalil. Maka dibantah. Wa amma qaul fulan annahu yajuz wa hadza ghairu sawab. Maka ini enggak tepat karena Allah Ta'ala mengatakan demikian. Adapun mereka berdalil dengan hadis atau ayat ini, maka pendalilan ini tidak tepat. Yang benar demikian. Hakadza. Sampaikan bahwasanya itu salah. Naam, dan sampaikan hujjah, ya. Apa yang engkau yakini sebagai suatu kebenaran dengan tetap menjaga adab. Nah, dengan tetap engkau menghormati, bahkan engkau sebutkan kebaikan dia, ya, demikian. Wa hadza la yaqdah fi makanatihi al-ilmiyah idza kana min ahli sunnati al-jamaah. Maka yang demikian tidak akan mencederai kedudukan ilmiah dia kalau dia masih ahli sunnah al-jamaah. Nah, ayuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, namun sayang di masa-masa ini muncul orang-orang yang justru sebaliknya, ya. Di masa-masa ini muncul orang-orang yang ketika sesama ahlus sunnah, masih ahlus sunnah, terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan, justru dibantah, bahkan tanpa hujjah, tanpa dalil, sehingga sering menimbulkan perpecahan di kalangan ahli sunnah, ya. Seorang yang ma'ruf bisalafiyah, da'i salafi, ya, atau syekh dia, kalau dia syekh salafi, ya, ma'ruf bi salafiyah, ma'ruf bi nasyr ilm wa salafiyah, dan memang dia terjatuh pada kesalahan, ya, namun pihak yang lain membantahnya dengan cara seakan-akan dia sudah ahlul bid'ah, bahkan lebih parah daripada ahlul bid'ah, diboikot sedemikian rupa, bahkan sampai pada urusan, ya, tidak boleh menikah, menyuruh anaknya cerai dan seterusnya. Nah, maka ini cara-cara penyikapan, ya, cara membantah yang tidak benar dan menyikapi serta memboikot sesama salafiyin tanpa ada hujjah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi itu dilakukan melalui channel-channel yang majhul, enggak jelas siapa dia. Nah, ya, yang isinya hanya menebar fitnah, ya, menyalakan api fitnah sehingga fitnah semakin parah, ya, terus mengumbar aib, ya, mengumbar ini apa yang mereka anggap data. Nah, maka ini cara-cara yang tidak benar, seperti yang terjadi di masa ini, di hari-hari ini yang menimpa, musibah ini menimpa Salafiyin di Indonesia, ya, munculnya pihak channel-channel ini yang membantah semaunya sudah, yang mereka anggap sebagai kebenaran, dan itu dibiarkan, ya, yang itu dibiarkan, dan bahkan secara tersembunyi, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi didukung, ya, ketika ada ikhwah yang bertanya tentang kesalahan pihak yang satunya, maka dijawab silahkan merujuk ke channel ini. Ketika ditanya, kalau begitu boleh saya sebarkan Ustadz yang ini misalnya, maka dia buru-buru sang Ustadz tadi menyatakan, oh jangan. Maka yul ikhwar rahimani wa rahmukumullah, ini semua sesuatu hal yang sangat disesalkan. Di sisi lain, di sana ada ahlul batil yang menyerukan, ya, manhaj muwazanah, sementara di tengah ahlus sunnah sendiri adanya pihak-pihak yang melakukan bantahan, mengkritik sesama ahlus sunnah tanpa hujjah. Dan dia enggak bisa mengkritik apa yang dianggap sebagai bahan kritik itu sebenarnya bukan kritikan. Ya. Dan itu pun tidak bisa mereka mendatangkan hujjah. Bagaimana mereka akan bisa mendatangkan hujjah sementara apa? Sementara itu bukan suatu kesalahan. Ya. Kalaupun benar itu suatu kesalahan, maka bantahlah dengan cara adab, ya, bukan dengan cara, ya, memprovokasi Salafiyin sehingga melakukan boikot besar-besaran, perpecahan besar-besaran, dan seterusnya. Karena itu Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa ahlus sunnati al-jama'ah laisu ma'sumin indahum akhta wa qad yafutu ahaduhum ad-dalil au ikhtilal al-istinbat. Ahlus sunnah jamaah itu memang bukan orang-orang yang maksum. Mereka punya kesalahan-kesalahan. Terkadang terluput dari mereka suatu dalil, atau terluput dari mereka, tergelincir mereka dalam hal istinbat, ya, keliru istinbatnya. Fala naskut alal khata, gak boleh kita diam dari kesalahan ini. Sangat disayangkan pihak yang berani mengkritik sesama ahlus sunnah tanpa hujjah itu, ya, kalau disuruh apa, sering terjadi mereka enggak berani menegur, enggak ada saling nasihat di antara mereka itu. Diam, dibiarkan kesalahan. Bisanya dicatat. Ya, ketika masa fitnah baru dimunculkan semuanya. Itu pun apa? Banyak permasalahan-permasalahan yang mereka anggap sebagai bahan kritik ternyata bukan. Ya. Hanya semata-mata apa? Ganjaran-ganjaran pribadi yang akhirnya disebut, dinamai oleh para ulama, oleh para masyayikh sebagai apa? Hududun nafas. Ya. Kalau seorang punya hujjah, ya, maka dia enggak akan diam dari kesalahan. Hatta sama ahlus sunnah harus dibantah, enggak boleh dibiarkan. Tapi apa? Dia bisa menempatkan siapa yang dikritik. Ya, dia masih punya adab. Gitu. Kalau dia masih sama ahlus sunnah, maka kritik dengan cara ilmiah, ya akhi. Sampaikan nasihat, fulan antum tadi mengatakan demikian, itu yang saya tahu ini demikian. Nah, kalau ternyata dia memiliki ilmu yang Anda enggak tahu, dia pun bisa menetapkan hujjah, maka ya khalas. Terima, ya akhi. Nah, selama itu memang di atas hujjah. Maka ya ikhwan rahimani wa rahmakumullah, fala naskut 'anil khata. Ya, kita enggak boleh diam dari suatu kesan. Wa innama nubayyinuhu ma'al i'tizar anhu. Dan kita jelaskan kepada dia kesalahan tersebut dengan disertai apa? I'tizar, mohon maaf. Ya. Atas jika saya mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak tepat, atau ternyata mungkin saya jahil, saya mengira ini apa suatu kesalahan, ternyata enggak misalnya, mohon maaf, tapi ini sebatas yang saya tahu. Demikian. Nah, dikali Nabi alaihi salatu wassalam, idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Maka apabila seorang hakim ya, menghukumi dan dia berijtihad di situ, kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan dan dia berijtihad dan lalu dia salah, maka baginya satu pahala. Ya, orangnya enggak berdosa, dia dapat satu pahala, namun akhta, dia salah, maka kesalahannya tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diam, tidak boleh didiamkan dan tidak boleh diikuti. Hadza fi masailil fiqh. Ini semua dalam masalah-masalah fikhiyah. Amma idza kana fi masail aqidah fa innahu la yajuzu lana an namdah al-mudhallilin wal mukhalifin li ahli sunnatil jamaah min mu'tazilah wa jahmiyah wa zanadiqah wa malahidah wa unasun masybuhin fi hadzal 'asr wa ma aktsarahum. Ya, adapun dalam permasalahan akidah, ya, yakni khilaf antara ahlu sunnah dengan ahlul batil, dengan ahlul bidah, ahlul dalalah, maka tidak boleh kita memuji orang-orang yang penyesat, orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah jamaah, baik itu Mu'tazilah, Jahmiyah, orang-orang zindik, orang-orang kufur, ya, dan atau orang-orang yang masybuhin, enggak jelas, yang itu banyak bermunculan di masa ini. Wa ma aktsarahum, dan betapa banyak jumlah mereka. Ya. Wa aslu hadhihi syubha, dan dasar syubhat ini al-muwazanah bainal hasanati was-sayyi'ati fil naqd, yaitu syubhat manhaj muwazanah di dalam antara kebaikan dan kejelekan di dalam mengkritik. Qala ba'du syabab wa kataba fiha risalah. Itu diucapkan oleh sebagian syabab dan mereka berani menulis untuk membela ini beberapa risalah. Fatara biha ba'du syabab farhan. Maka mereka pun gembira, ya. Sebagian syabab gembira dengan adanya tulisan-tulisan tersebut. Waqad waqaftu ala hadhihi risalah allati yaz'um sahibuha luzum al-muwazanah. Aku telah membaca, aku dapati sebagian risalah ini yang penulisnya mengklaim keharusan menerapkan al-muwazanah ketika mengkritik, yaitu keseimbangan antara penyebutan kebaikan dan penyebutan kejelekan. Ya, ini ditulis, dibela dan disebarluaskan, dipromosikan demikian. Nah, wa waqaftu ala risalatin li Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, dan aku telah mendapatkan, ya, suatu risalah, kitab karya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, radda fiha ala hadhihi risalah, yang membantah risalah tersebut, ya, yaitu kitab Syekh Rabi yang berjudul Manhaj Ahli Sunnatil Jamaah fi naqdil kutub war rijal wat tawaif. Manhaj Ahli Sunnatil Jamaah di dalam mengkritik kitab-kitab, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok. Ya, maka Kitab Syekh Rabi ini membantah risalah-risalah tersebut yang ditulis untuk membela, mendukung, ya, prinsip al-muwazanah. Nah, radda fiha ala hadhihi risalah allati yaz'um sahibuha luzuma al-muwazanah raddan wafian. Maka Syekh Rabi dalam kitab ini membantah risalah tersebut yang mana penulisnya mengklaim keharusan al-muwazanah. Beliau membantah dengan bantahan yang sangat mencukupi. Wa bayyana ma fi hadzal kalam min al khata wa min tarwijil batil, dan beliau jelaskan bahwa ada ucapan muwazana ini terdapat kesalahan, dan pada ucapan muwazana ini adalah berarti mempromosikan kebatilan. Wa bayyana madhhab salafir rad, sekaligus Syekh Rabi juga dalam kitab tersebut menjelaskan bagaimana madhab salaf di dalam membantah. Wa annahum raddu ala unasin mudallilin walam yathnau alaihim, bahwa para salaf ketika membantah orang-orang penyesat, ya, membantah mereka, dan para salaf itu sama sekali tidak memujinya. Di annahum law athnau alaihim sara hadza min babit tanaqub, karena kalau dipuji, kalau mereka memuji, justru ini memuji para penyesat itu, justru ini apa, justru merupakan kontradiksi, ya, kaif mengkritik tapi memuji, ya, maka kontradiksi. Dan orang pun yang mendengarnya, yang melihat, membacanya, itu akhirnya tidak lagi perhatian kepada kritiknya, justru perhatian kepada pujiannya. Sehingga bagi para pendengar, bagi yang melihat atau membacanya, justru pujian itu bernilai lebih kuat dibandingkan apa? Dibandingkan kritikannya. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Akhirnya dia justru tertipu dengan pujian-pujian tersebut. Justru dengan itu akhirnya dia justru percaya kepada pujian itu dan akhirnya menerima pujian tersebut. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Demikian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, jawaban beliau terhadap pertanyaan ke-19 ini. Dan di sana al-mu'alliq sahibut ta'liq yaitu Syekh Jamal bin Furaihan Al-Harithi rahimahullah memberikan sekian ta'liqat, ya, catatan kaki yang sangat bagus, ya, yang mana sebagaimana kita tahu bahwa catatan kaki ini telah dibaca, ya, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan beliau setuju dan ridha terhadapnya. Dan ini semua catatan kaki ini sangat penting. Namun karena banyak, maka insya Allah akan kita baca catatan-catatan kaki itu pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Adapun pertemuan kita di malam hari ini, maka kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, bisa disampaikan email secara langsung atau melalui pesan tertulis. Sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.